Bismillah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsiran amma ba'd. Kita masih dalam adab seorang murid terhadap guru dan anutannya, dan kewajibannya untuk menjaga kehormatan gurunya sangat besar. Qala rahimahullahu ta'ala wala yastanidu, kita ulang dikit ya, wala yastanidu bihadrati syekh ila ha'itin au makhaddatin darabzin au yaj'alu yadahu 'alaiha. Janganlah dia ketika di hadapan syekh, ketika hadir syekhnya itu, gurunya hadir, jangan senderan ke dinding. Jangan senderan ke dinding. Atau makhaddatin, tempat letakkan pipi. Atau bertopang dagu ya. Au darabzin, darabzin ini istilah ajam ya. Itu biasanya tempat kayak tangga, untuk tempat tangga senderan. Au yaj'alu yadahu 'alaiha, atau dia letakkan tangannya di atas itu ya, untuk bertelekan atau tidak menunjukkan semangat lah. Wala yu'ti syekha janbahu aw dhahrahu, jangan dia berikan syekhnya punggungnya atau samping badannya. Ya, nah. Syekhnya di depan, nah di arah kiblat, dia ngelihatnya ke selatan atau ngelihatnya ke utara. Kasihnya punggungnya gini. Dia balik, nah, ngadap ke belakang. Wala ya'tamidu 'ala yadihi la wara'ihi aw janbihi, jangan dia bersandar meletakkan tangannya di belakang. Dua-dua atau satunya belakang. Telekan senderan. Wala yukthiru kalamahu min ghairi hajah, jangan memperbanyak omong, jangan banyak omong, jangan banyak cerita tanpa keperluan. Wala yahki ma yudhiku minhu aw ma fihi bada'ah, jangan menceritakan sesuatu yang membuat tertawa atau yang di dalamnya kalimat kata-kata yang kotor, yang corok, tidak senonoh, tidak layak. Aw yatadammanu su'al mukhatabah, atau yang di dalamnya terkandung dialog-dialog yang jelek lah, kalimat-kalimat yang enggak pantas. Mungkin ya, kita gaul tapi itu enggak layak. Nah, untuk thalabatul ilmi enggak layak ditujukan kepada guru. Au su'i adab, apalagi yang buruk adab ya, urakan kasar. Wala yadhaku li ghairi ajbin, jangan dia tertawa tanpa sesuatu yang menakjubkan. Wala ya'jab duna syekh, wala bi'ajabin duna syekh, jangan merasa yakni takjub tanpa syekh mengizinkan. Fa in ghalabahu tabassum, tabassama tabassuman bi ghairi sautin albatta, kalau misalnya dia dikalahkan oleh kekaguman itu, menyenangi ketakjuban atau sesuatu yang mungkin menggelikan, maka nah kalau bisa dia tersenyum, tersenyum, dan itu menunjukkan akal kata mereka. Nah, menunjukkan orang itu berakal. Kalau terlalu banyak tertawa sampai dia dikenal dengan sering tertawa, orang itu orang yang periang jenaka. Orang yang jenaka, nah, sampai-sampai seperti itu, nanti akhirnya dikatakan apa, pelawak atau badut. Nah, itu bukan sesuatu yang menunjukkan kemuliaan, bahkan itu dikatakan qillatu aql, ya, kurang akal. Nah, qala wala yukthiru tanahnuh min ghairi hajah, jangan sering-sering dehem, ya, kering kerongkongannya. Nah, sedikit-sedikit. Nah, tanpa keperluan. Wala yabsuq, jangan meludah. Juga tanpa, kalau enggak ada kepentingan, kalau misalnya bisa permisi izin, enggak masalah. Wala yatanakha ma'amkana, jangan buang ludah dahak. Ya, lendir ya yang kental itu, yaitu jangan dibuang di dalam majelis atau di hadapan syekh. Wala yalfadun nukhamah min fihi, jangan buang ludah, liur ataupun dahak dari mulutnya. Bal ya'khudhu ma fi man fihi min fihi bimindil aw khirqatin aw tarafi sawbihi. Nah, ambil dengan sapu tangan, dengan tisu atau dengan sebagian kain bajunya, entah sorbannya pakai sorban. Nah, digosok. Nah. Wa yata'ahadu taghtiyata aqdamihi. Nah, upayakan untuk ditutup kakinya. Ya, ditutup, jangan dinaikkan, dinampakkan kaki itu di hadapan syekh. Ya, seperti yang antum sekarang lakukan, ya, ya, itu ditutup, itu termasuk diantara adab di dalam majelis. Wa irkha'a thiyabihi, julurkan, tutup untuk menutup kaki itu, ya, dijulurkan apa kainnya. Wa sukuna badanihi inda bahthihi aw mudzakaratihi, buat badan itu tenang ketika bahas, diskusi dengan syekh, dapatkan penjelasan, mungkin dialog, atau ketika murajaah. Wa idza atasha khafada sautahu juhdah, kalau dia bersin, berbangkis, paksa tahan supaya suaranya jangan juar kedengaran dari ujung ke ujung. Ya, tahan. Wasatara wajhahu bimindilin aw nahw. Nah, dalam majelis juga begitu, tahan sekuat-kuatnya. Wa idza tasa'aba tasatara fahu ba'da raddihi juhdahu. Dan kalau dia menguap, tutup mulutnya. Sudah sering kan? Sudah ingatkan, walaupun sendirian. Artinya misal ya, dalam baris, apalagi dalam barisan kita mau sholat. Ya. Jelek sekali ya, kalau yang dia namanya kita manusia. Pernah kan lihat kucing? Pernah kan? Nah, kan enggak asik kan lihatnya? Ketawa kita lihat, mungkin kalau kucing mainnya mungkin lucu. Memang manusia yang seperti itu, subhanallah. Jelek sekali. Nah, enggak pantas. Bahkan kita, agama kita menuntunkan, mengajarkan kita itu untuk betul-betul jadi manusia terhormat. Jangan meniru namanya orang fasik, orang kafir, binatang. Hatta dalam ibadah. Dalam ibadah jangan kita meletakkan tangan siku di tanah. Meniru apa itu? Anjing. Ya. Nah, seperti itu. Itu salah satu diantaranya. Azim. Agama kita mengajarkan apa? Mengajarkan agama fitrah, mengajarkan dia sebagai manusia. Menguap seperti itu lebar-lebar, bukan manusia. Ya, tahan sekuat-kuatnya, apalagi dalam sholat. Jangan keluar. Wah. Sudah di dalam sholat, keluar suara. Ketawa syaitan. Nah, kita sesama kita aja kalau diketawain aja kan enggak enak kan? Ini yang ngerjain kita, yang mengetawain kita, makhluk yang paling musuh kita, coba. Diketawain sama setan kita dalam keadaan sholat, wah, tahan keluar suaranya. Tertawa setan. Ya. Nah, la tusmit binal a'da. Kita doa itu kepada Allah. Ya Allah, jangan buat musuhku tertawa, mentertawakanku. Jangan bikin musuh kita punya kesempatan senang dia melihat kita celaka, terjatuh. Qala rahimahullah. Nah, termasuk di sini sendawa yang sudah kemarin. Nah, ilaika anna jasya'ak, kata Rasulullah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkirkan, jauhkan sendawamu dari kami. Singkirkan, jauhkan. Jangan keluar kita lagi makan wa'atan hatta di majlis dengan teman-teman. Ya. Itu bukan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang. Ilaika anna jasya'uka. Jauhkan. Nah. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, tapi disebutkan riwayatnya ada yang lemah di situ, tapi masyhur karena kalimat-kalimatnya masyaallah menakjubkan dan benar ya, artinya adab seperti ini termasuk yang pantas untuk dilakukan. Min haqqil alim alaika, hak guru yang harus kita penuhi. Antusallima alal qaumi amma, kita beri salam secara umum lebih dahulu. Masuk, assalamualaikum. Wa takhussahu bittahiyah, dan mengkhususkan beliau dalam salam. Assalamualaikum dalam majelis. Kemudian assalamualaikum ya syekh. Mahum. Wa anta jilisa amamahu, dan duduk di hadapan beliau. Wala tusyiranna indahu biyadik, jangan memberi isyarat kepada beliau dengan tangan kita. Syekh. Ya. Wala ta'mid bi'ainaika ghairahu, jangan kamu sengaja menoleh melihat kepada seseorang selain beliau, selain guru. Kamu lihat ada orang yang datang, diperhatikan ya, syekhnya enggak dilihat. Itu bukan adab. Nah, apalagi kalau kita di sini seringnya bikin korup, jadi orang yang datang baru masuk, apalagi orang baru, jadi riko. Ini sangar yang keseringan. Kita sudah sering ini ya kan, dapat berita seperti itu. Jangan masuk saudara kita, hatta yang baru datang belum kenal taklim sama sekali, misalnya masuk subhanallah alhamdulillah ahlan wasahlan, jangan dipandangi terus ya, jangan dipandangi terus, tidak boleh. Apalagi guru kita misalnya sedang ngajar taklim, biar ya ya. Nah, kalau misalnya antum punya apa namanya, punya empati, apa masya Allah ada orang baru, tanya, malah tahu kenal baik, masya Allah ketemu di jalan ya. Qala wala taqulan, kemudian jangan sekali-kali mengatakan qala fulanun khilafa qawlih, artinya ceritakan ustaz kita punya pendapat ini, ustaz fulan berkata seperti ini, beda dengan pendapat dia. Nah, itu tidak boleh. Syekh Mukbil marah besar, marah sekali. Hatta walaupun ini disebutkan itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, pendapat beliau, baju berdiri sebenarnya salah seorang talabah mengatakan, ya Syekh Muhammad ijlis, sambil marah Syekh. Tidak adab seperti itu. Hatta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan, Syekhul Islam tidak boleh ketika Syekh punya pendapat, suatu pendapat, dan kemudian kita membantah dengan kata Syekhul Islam berkata seperti ini, tidak boleh. Nah, artinya apa? Di majelis itu bisa apa? Majelis itu punya Syekh, jatuh Syekhul Islam, jatuh syekh yang lainnya, bukan syekhnya yang jatuh. Merendahkan syekh versi yang kita pakai namanya ketika kita menyampaikan seperti itu. Dengan adab, ada pendapat yang beda. Ya. Nanti dengan adab pakai pilihnya. Interupsi. Anu saya punya apa namanya, pernah dengar pendapat seperti ini. Kan enak. Terus dia mengatakan begini. Nah, dia berdalil dengan ini. Gimana? Mohon taujihnya. Masya Allah kan enak, Syekh tidak tersinggung, kita dapat faedah. Nah, kita dapat faedah. Qala wala taghtabanna indahu ahad, jangan menggibah siapapun. Oh ya Syekh, si fulan begini Syekh. Tidak boleh. Di majlis Rasulullah kan juga marah seperti itu. Ada seorang sahabat, oh dia seperti ini Syekh. Marah Rasulullah kan. Nah, kita juga seperti itu. Jangan menggibah. Ya. Nah, baik. Wala tatlubanna athratahu, jangan cari-cari ketergelinciran beliau, kesalahan beliau. Wa in zalla qubilat ma'dziratuhu. Kalau dia tergelincir, namanya manusia, bukan orang yang maksum. Dia punya uzur, terima uzurnya. Nah, ingat likulli 'alimin zallah wa likulli jawdin qabwah. Qabwah pasti ada. Nah, ya, namanya pandai-pandai itu upaya melompat sekali-sekali pasti jatuh juga. Qala wa alaika an tuwaqqirahu lillahi ta'ala, dan wajib kita, harus kita menghormati beliau karena Allah Ta'ala, bukan karena untuk menjilat cari muka supaya saya nanti dapat, kita nanti dikasih kedudukan, dikasih jabatan, dikasih ini, nah, nilainya naik. Bukan. Wa in kanat lahu hajatun sabaqtal qaum ila khidmatihi mutawadian lillah la tamallukan, ya, taqarruban ila Allah. Nah, kalau misalnya beliau ada hajat ada keperluan, dahului orang lain untuk melayani, berkhidmat ya, sama guru ya. Nah, dengan niat karena Allah, taqarrub ilallah. Wala tusarra fi majlisihi, jangan sarra, ini bikin rahasia dan bisik-bisik di dalam majlisnya. Wala ta'khudh bi thawbihi, jangan tarik-tarik pakaian guru. Wala tuliha alaihi, jangan mendesak pingin bacakan sesuatu atau pingin minta faedah atau tanya dalam keadaan beliau kasala, capek, malas, sudah najih, sudah aduh pinginnya istirahat. Nah, didesak datang muridnya, syekh bentar syekh, enggak boleh. Wala tasba' min tuli suhbati, dan jangan merasa bosan lama bergaul dengan beliau, menyertainya, khidmat kepadanya. Ya, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat seperti itu kamu dibalasi. Anas bin Malik khidmat kepada Rasulullah hampir 10 tahun. Di dunia Allah balasi, punya murid Thabit Al-Bunani melayani beliau 20 tahun. Thabit Al-Bunani min asbatin nas fi Anas bin Malik. Rawi yang paling asbat di antara rawi-rawi yang ada, termasuk tabaqatul ula, angkatan pertama, tingkatan pertama dalam Anas bin Malik. Thabit Al-Bunani 20 tahun berkhidmat. Jaza'an min jinsil amal. Ya, kama tadinu tudanu, sebagai anak kamu berbuat seperti itu kamu dibalas. Qala rahimahullahu taala, wala tasba' min tuli suhbatihi fa innama huwa kan nakhlah. Karena guru itu sebagiannya itu ada yang dia seperti pokok kurma. Tanduru mata yaskut 'alaika minha syai'. Ya. Nah, yang kamu tunggu kapan jatuh dari dia sesuatu yang bermanfaat. Walaqad jama'a radhiyallahu an fi hadhil wasiyah ma fihi kifayah. Ini semua Ali bin Abi Thalib, walaupun fihi dha'fun, walaupun disebutkan ada rawi yang dhaifnya, tapi maknanya sahih. Memang demikian. Baik. Qala rahimahullahu taala, wa qala ba'dhum, wa min ta'zimi syekh, di antara penghormatan kepada syekh, pemuliaan kepada syekh, alla yajlisa ila janbihi, jangan duduk di sebelahnya, jangan duduk di samping syekh, wala ala musallahu awisadatahu awisadatihi, jangan duduk di tempat solat syekh, dan jangan duduk di bantal syekh, di kursi guru ya. Yeah. Masuk di kursi ustaz, di meja ustaz, di kantor, walaupun di, apalagi di majelis ya. Wa in amarahu syekh bidzalika fala yaf'al, fala yaf'aluhu illa idza jazama alaihi jazman tashuqqu alaihi mukhalafatihi, tashuqqu alaihi mukhalafatuhu. Kalau misalnya syekh menyuruh, guru menyuruh, silakan, patut duduk. Disediakannya bantal yang biasa beliau pakai, ya, atau di majelis misalnya silakan duduk di kursi yang biasa beliau pakai, di kantor duduk. Jangan langsung duduk. Sampai betul-betul syekh betul-betul artinya memaksa betul-betul dia enggak masalah, duduk. Kita enggak bisa nolak lagi, nah, terpaksa duduk. Jangan ingat di sini. Ya, dulu ya sebelum terjadi itu Abdurrahman Mar'i rahimahullah, dalam keadaan talabah banyak, syekh masih hidup, diminta oleh syekh untuk duduk di kursi syekh menyampaikan tausiah kepada kita, enggak mau duduk di depan, akhirnya berdiri. Baik. Qala, nah kalau seperti itu keadaannya, dipaksa oleh syekh, nah, kita enggak bisa nolak, fala ba'sa bimtithali amrihi fi tilkal hal thumma ya'udu ila ma yaqtadihil adab. Enggak masalah ketika itu kita laksanakan, tapi kita kembali sebagaimana tuntutan adab. Artinya kalau waktu itu jangan artinya nanti pas datang lagi langsung nyelonong duduk, enggak boleh. Nah, paham ya? Nah, jangan langsung duduk. Nah. Kalaupun misalnya dipaksa juga oleh syekh, tetap menolak, berusaha menolak. Nah. Ini juga akan apa membuat artinya guru itu akan bikin apa namanya patau dia menilai. Bukan basa-basi kita menolak itu bukan basa-basi, tapi memang kita menghormati beliau. Kita menghormati beliau. Nah, kalau basa-basi kan lain lah, ada aja mungkin tanda-tandanya. Qala wa qad takallama an-nasu fi ayyi al-amrayni aula. Para ulama, tokoh ya, para ahli membincangkan mana yang pantas dari dua perkara ini tadi. Dia duduk atau ini, atau dia bertahan dengan menurut artinya menjalankan perintah syekh, atau dia tetap menolak. Qala an yu'tamada imtithal al-amri aw sulukil adab, artinya dia sengaja dia laksanakan perintah syekh untuk duduk di kursinya atau di musallanya, atau dia tempuh cara adab sopan, tetap dia jaga etika. Walladhi yatarajjah maqaddamtuhu min at-tafsil, yang rajih apa yang setelah saya rincikan. Kalau saya betul-betul maksa, kita enggak bisa menolak, enggak bisa mengelak, silakan duduk. Qis alal baqi, artinya dalam kondisi-kondisi lain, entah di rumah, di kantor, di majelis. Fa in azama syekh bima amarahu bihi ya bihaitsu yasukku alaihi mukhalafatu famtithalul amri aula. Nah ini kalau syekh betul-betul mengundang, memaksa untuk melaksanakan perintahnya di mana kita sulit untuk menolak, maka laksanakan perintah itu lebih aula. Wa illa, kalau tidak, fasulukul adab aula. Nah, kalau masih bisa menolak, tetap kita bertahan. Biar syekh, enggak apa-apa, berdiri aja. Enggak cuma sebentar aja kok syekh. Nah. Ya. Nah. Lijawazi an yaqsida syekh jabrahu. Bisa jadi syekh menuruh kita duduk itu untuk menghibur, ya, untuk menenangkan kita. Wa izhara ihtiramihi wal i'tina bihi, juga untuk menampakkan penghormatan beliau, ya, juga untuk bisa jadi untuk menampakkan yakni kita menghormati beliau dan atau i'tina bihi. Bisa jadi yang kepada syekh, bisa juga kepada murid. Domirnya ini, jadi menampakkan ihtiram kita, ihtiramnya kepada kita atau punya perhatian kepada kita. Fa yuqabilu huwa. Nah, ketika itu yuqabil, dia mengimbangi sikap syekh bima yajibu min ta'zimi syekh wal adab ma'ahu. Kita imbangi dengan santun juga, kita balas. Kita tak mungkin syekh ingin menenangkan kita, ingin menghormati kita. Dan seperti itu kan menunjukkan beliau menghormati kita. Menyilahkan kita duduk di tempat dia, di musolanya atau di mejanya, ya. Nah, kita mengimbangi dengan yang lebih dari itu. Kita tahu walaupun syekh menginginkan, kita tetap, ya, kita ini siapa sih kok berani-beraninya duduk di hadapan syekh seperti itu. Nah, gitu loh, paham ya. Baik, nah itu adab yang ke-8. Sekarang yang ke-9. Anda ya berbahasa basi, istilahnya di sini bukan bahasa basi yang istilahnya tamalluk, menjilat, tapi betul-betul memang kita ingin apa, ketika beliau menghormati kita, kita balas lebih menghormati. Atas an yusina khitabahu ma'asyekh biqadril imkan, dia perbagus dialog, berbincang dengan syekh semampu dia. Nah, ini belajar. Yang belajar bahasa Indonesia, apalagi yang belajar bahasa Jawa, ada bahasanya, seratanya kan, nah, kromo, ya. Yeah. Nah, kalau misalnya memang gurunya bisa dengan bahasa yang halus, main, nah, baik ya dengan bahasa yang halus. Kalau misalnya bisa dengan misalnya dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab yang halus, nah, dengan sopan. Nah. Wala yaqulu lahu lima, jangan berkata kepada beliau, kenapa? Ketika beliau menyampaikan ataupun memanggil, kenapa? Ada apa? Ya. Wala nusallim, juga jangan mengatakan kepada beliau, la nusallim, kita tidak bisa menerima. Ketika beliau menyampaikan, ya syekh, lima tatakul kulta hadha kata, tidak boleh. Atau, la nusallim hadha ya syekh, kami tidak bisa terima pendapat seperti ini. Nah. Wala man naqala hadha, juga jangan mengatakan, man naqala hadha. Syekh panjang lebar menyampaikan masalah, nukil satu pendapat, mana kalah hadan, dari mana ini pendapat ini, siapa yang nukil? Wala aina maudi'uhu, dan jangan tanyakan kepada beliau di mana tempatnya. Dengan artinya dengan bahasa seperti ini tidak layak. Tidaklah, tidak layak. Wasyibhi dzalik. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan seorang murid yang istiftah. Iya, istiftah mencari fatwa, istifham mencari pemahaman, tapi apa? Ta'annud. Ya, muta'annid. Artinya seperti ngetes. Nah, sama gurunya. Enggak boleh. Qala fa in arada istifadatahu talattaf fil wusuli ila dzalika. Kalau kita ingin mendapatkan faedah dari beliau, lemah lembutlah untuk sampai ke tujuan kita mendapatkan faedah. Tsumma huwa fi majlisin akhar aula ala sabilil ifadah. Kemudian di tempat yang lain, di majlis yang lain mungkin lebih utama dalam mencari faedah. Qala wa an ba'di salaf man qala li syaikhihi lima lam yuflih abadan. Nah, siapa yang berkata kepada gurunya, lima, kenapa sih kok pendapat Anda seperti ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan cara yang tidak sopan itu tidak memberikan keuntungan kepada muridnya. Dia tidak akan sukses selamanya. Jadi ceritakan di kalangan sahabat pun juga, artinya di kalangan para ulama dahulu, ada yang diceritakan Abdullah bin Abbas, kita tahu kan Habrul Ummah, tinta umat. Tapi ada juga ternyata yang istilahnya nakal. Selalu dia artinya membuat permusoalan sampai akhirnya kata Farman dapatkan kisah dia. Ya, ada yang menyebutkan Urwah bin Zubair, ada yang menyatakan yang lain. Tapi yang anak ingat Urwah bin Zubair selalu menyanggah atau memberikan pernyataan-pernyataan yang artinya seperti berlawanan dengan pendapat Ibn Abbas. Dan memang ilmunya banyak, ya, rahimahullah. Sampai disebut sebagai salah satu dari fuqaha sab'ah, Urwah bin Zubair. Tapi ada yang menukilkan sikapnya itu. Sebenarnya kan kita dalam Sahih Muslim ingat, yushiku antunazzala alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah SAW wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Nah, itu Zubair bin Urwah bin Zubair berpendapat Abu Bakar Umar melarang mut'ah, haji tamattu. Nah, Abdullah bin Abbas pegang Rasulullah, hadis Rasulullah SAW menyuruh, bahkan kalau saya aku nanti tahun depan bisa, nah, aku akan lakukan tamattu, tidak akan bawa ternak. Nah. Ya, nah. Baik. Qala wa idza dzakara syekh syai'an. Nah, ketika guru kita menyebutkan sesuatu, fala yaqul hakadza qulta, hakadza qultu, au khatara li, au sami'tu, au hakadza qala fulan. Nah, ini seakan-akan dia sudah punya ilmu, ya, sudah tahu. Nah, ada orang yang seperti ini, ada. Nah, dan duduk sama syekhnya, saya sudah pernah tahu itu seperti ini. Nah, gurunya ini, itu ya benar itu. Nah, itu yang terlintas dalam benak saya. Itu saya pernah dengar itu dulu. Ya, nah, itu tidak layak. Nah, walaupun itu memang kita sudah pernah belajar. Makanya ini yang seperti ini, penyakit ini yang akhirnya apa, membuat orang itu malas ini masuk majelis taklim, majelis. Kenapa? Dia pernah, apalagi sudah lulus misalnya, ya, merasa sudah bisa membaca, sudah punya luas ilmunya. Nah, akhirnya tidak butuh dengan majelis ilmu yang lain kalau misalnya sudah pulang kampungnya. Mayam bagi hada, enggak pernah itu, enggak, belum merasakan manisnya ilmu yang seperti itu, lezatnya ilmu. Ya, antum misalnya, dimanapun kita thalabatul ilmi, kita thalabatul ilmi, ada di majelis, di rumah, dekat rumah, datang. Ya, walaupun mungkin lebih rendah dari guru kita. Nah, apalagi kalau yang sekarang ini dia apa? Wa fawqa kulli dhi'an min 'alim, ya. Banyak sudah, ya. Nah, ambil faedah. Ya. Laki-laki itu yang namanya rijal, haqqur rijal, itu dia duduk di mana dia bisa ambil faedah. Nah. Qala rahimahullahu taala, illa an ya'lama ithar syekh dzalika. Kecuali kalau dia tahu syekh mengutamakan itu, mau yang demikian. Artinya syekh ingin menunjukkan, artinya apa namanya, bahwa memang muridnya, ya, memang sudah banyak ilmu dan dia menyampaikan seperti itu untuk melihat benar enggak artinya muridnya ini belajar. Nah, wa hakadza La yaqulu qala fulan khilafa hada. Nah, jangan pula dia mengatakan kepada gurunya qala fulan khilafa. Si fulan menyelisih Anda, beda dengan ini. Aw rawa fulanun khilafahu. Aw hadza ghairu sahih wa nahdza dzalik. Nah, di hadapan syekh seperti itu. Tapi dengan cara yang lain. Baik. Qala wa idza asarra syekh ala qaulin aw dalilin wa lam yadhhar lahu aw ala khilafi shawab sahwan fala yughayyir wajhahu aw ainaihi aw yushiru ila ghairihi kal munkir lima qalahu bal ya'khuduhu bi bisrin dhahir. Nah, kalau syekh misalnya berpegang dengan satu pendapat terus dengan pendapat tersebut atau satu dalil yang bagi kita, kita belum tahu, belum jelas bagi kita, atau dalil itu ternyata menyelisih yang benar, ini keliru beliau. Nah, ini beliau berpegang dengan dalil yang keliru, ya apa namanya, dan terus berpendapat berpegang dengan itu, jangan kita merubah wajah kita, artinya merasa kaget, terus kemudian kita apa namanya mata kita, ya namanya orang kaget kadang-kadang misalnya berkerut lah mata kita, kok pendapat saya kayak gini ya. Nah, jangan sampai terlihat atau mengisyaratkan kepada orang lain, lihat itu kok pendapat saya kayak gini ya, walaupun terjadi salah beliau, jangan kita nguit teman kita, lihat salah. Nah, jangan seperti itu, seakan-akan kita mengingkari beliau. Nah, mengingkari apa yang beliau, bal yakhuduhu bi syirin zahir. Nah, ambil dengan kegembiraan yang tampak. Nah, ya. Nah, ulama itu tidak maksum, tidak maksum. Jadi bisa jadi salah. Tapi kita tampakkan bahwa kita seakan-akan belum pernah dengar. Baru nanti ketika selesai, nah, kita koreksi beliau. Syekh tadi ada pendapat seperti ini. Nah, dan pernah saya dengar demikian. Gimana kira-kira? Yang benar yang mana? Nah, ya, nah, itu kan syekh kan tersinggung. Nah, wa illam yakun syekh musiban li ghaflatin aw sahwin aw qusuri nadharin fi tilkal hal. Meskipun misalnya syekh bukan yang benar ketika itu karena lalai ya atau lupa atau kurang penelitiannya, fa innal ismata fil bashar lil anbiya sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang manusia kalau syekhnya keliru salah. Ya. Nah, janganlah juga merasa sombong diingatkan, ditahu salah enggak mau diterima, diingatkan disalahin, dikasih tahu salah. Bahkan apalagi kalau misalnya cara-caranya sudah lumayan sopan dikasih tahu enggak mau terima. Nah, kan ya keterlaluan kalau gitu. Nah. Ini kita penyakit kita kadang-kadang aneh ya. Mana enggak tahu illa man rahimar rabbuh. Ya gimana sih, kita koreksilah. Kadang-kadang kita kalau misalnya orang nyalahkan kita dengan kasar misalnya dengan kalimat yang lain, kita masih bisa terima mungkin ya, tapi ketika kita diingatkan ittaqillah itu rasanya naik spanning. Seakan-akan kita buat salah itu enggak apa, kita barusan enggak takwa. Ya subhanallah, kita manusia. Ya, manusia itu jahul, zalim, dhaif. Tidak bisa setiap saat kita dalam keadaan takwa. Kalau misalnya kita pakai makna takwa itu dengan definisi para ulama, tidak ada kita yang sekarang di zaman sekarang ini punya adalah fiqah. Tidak ada, tidak bisa. Apalagi kita belajar di dalam mustalah. Ya, yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa dhabtihi. Mandhumah baikuniyah, yang sahih itu diriwayatkan oleh rawi yang adil, dhabt yang semisal dia, ya. Nah, salah satunya itu. Nah, walam yashud au walam yashad au yu'al, itu empat kriteria sahih. Adil. Adil muslim baligh aqil salim min asbabil fisq wa khawarimil muru'ah. Coba periksa kita, punya adalah enggak kita yang selamat dari sebab-sebab kefasikan, dosa besar dan dosa dan kebidaahan. Mana dosa besar yang tidak kita lakukan? Dusta dosa besar. Nah, sudah bisa gugur kita, tidak punya adalah. Nah, salim min asbab fisq, salim selamat dari perkara bid'ah. Coba periksa perbuatan-perbuatan amalan-amalan kita sesuai dengan sunnah enggak? Nah, belum lagi nanti wa min asbab khawarimil muru'ah, sebab-sebab yang meruntuhan muru'ah. Kelas kita talabatul ilmi misalnya, banyak kelakuan kita yang enggak mencerminkan misalnya sebagai talabatul ilmi. Ya, kayak orang pasar teriak-teriak enggak karuan. Nah, apalagi dalam masjid. Nah, iya. Nah, ini hati-hati. Nah, kalau kita pakai ini enggak ada yang ada lah kita. Nah, taib. Ala kulli hal. Nah, namanya manusia itu pasti ada ketergelincirannya, apalagi guru kita. Kita tetap berikan udzur. Qala rahimahullahu taala wal yatahaffaz min mukhatabati syekh bima ya'taduhu ba'dun nas fi kalamihi wa la yaliqu khitabuhu bihi. Misal isbik. Nah, sama guru kita nanya seperti isbik. Nah, nanya yang sopanlah sedikit. Madza syekh? Nah, sebut ya. Wa fahimta. Masyaallah, dengan gurunya dia berkata di situ. Wa sami'ta wa tadri wa ya insan, enggak pantas. Ya, wa nahidal. Ini sebagaimana kita dengan kalaupun misalnya kita benar memberi teguran, itu bukan seperti menggurui beliau. Guru ilmu dapat kita dapat dari dia. Nah, artinya di sini jangan berbicara dengan beliau yakni dengan pembicaraan yang sama seperti kita dengan teman-teman. Bedakan ya. Ya, antum di kalangan masyarakat Jawa kan ada kan? Ada bagaimana dengan sesama, ada yang dengan orang tua, ada yang dengan lebih halus tingkatan-tingkatannya. Itu dimanfaatkan, digunakan cara seperti itu. Dengan sesama kita ada adabnya. Kalau kita dengan kita kau biasa, aku biasa, dengan guru enggak pantas. Aku pakainya apa? Saya. Ya. Kalau dengan amik yang lebih tua lagi, ya, orang lain yang lebih tua, enggak bisa kita bilang walaupun mesin maksudnya kita menghormati antum dengan amik dengan ustaz, enggak pantas. Ya, panggil ustaz gimana ustaz? Atau amik gimana? Itu adab. Kalau kita dengan sesama kita mungkin antum biasa sebetulnya. Antum gimana? Kamu gimana? Tapi dengan yang lebih tua, dengan guru apalagi, enggak pantas. Walaupun yang kalimat antum itu menghormati memang. Perhatikan, ya. Nah. Baik, qala. Ya udah, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah, gitu ya. Subhanakallahumma hamdaka syukran.